Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab tentang orang yang mengingkari sesuatu dari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bab mengenai apa hukumnya seorang yang menolak syai'an minal asma'i was sifat. Kalimat syai'an, sesuatu, menunjukkan walaupun itu sedikit, mengingkari sesuatu saja dari asma dan sifat. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ini bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wahum yakfuruna birrahman. Kalimat wahum yakfuruna birrahman adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang musyrikin. Wahum, mereka, yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Khana fi din a'azakumullah, berarti musyrikin walaupun kenal Allah, mereka tahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Berarti orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu kenal Allah, tahu Allah sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Rabb yang menguasai alam semesta. Mereka kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya dan Bani Hashim, mereka membuat perjanjian pemboikotan dengan dimulai dengan kalimat bismikallahum, dengan nama Allah. Bayangkan, yakni memakai bismillah tetapi bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mereka menyebutnya bismikallahumma, tanpa ar-rahman, tanpa ar-rahim. Maka ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mereka terkejut. Wa man rahman, apa itu Rahman, kata mereka. Yani mereka mengingkari Ar-Rahman. Berarti yang diingkari oleh mereka, apakah Allah dengan kekuasaannya dan sifat-sifatnya, atau hanya nama Ar-Rahman? Yang mereka ingkari hanya syai', yaitu nama Ar-Rahman. Tetapi Allah SWT menyebutkan bahwa ini besar. Allah berfirman, wahum yakfuruna bir-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Kata Allah, qul, katakan pada mereka, huwa rabbi, dia adalah Rabbku. La ilaha illa hu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Aku bertawakal kepadanya dan aku kembali kepadanya. Dikenalkan dan diperintahkan oleh Allah untuk mengenalkannya pada mereka, bahwa Ar-Rahman huwa Rabbi, Ar-Rahman adalah Rabbku. Terus mereka mulai berkata lagi dengan jidal, jidal yakni bantahan-bantahan debat dari orang-orang bodoh. Kalau begitu Tuhannya dua, Allah sama Ar-Rahman, kata mereka. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala membantah lagi. Qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Doalah, memintalah, menyerulah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, maka kalian menyeru dan memanggil dengan nama manapun, Allah memiliki nama-nama yang mulia. Maka ini sebagai jawaban dari mereka, dari ucapan mereka yang selalu membantah Rasulullah. Pertama, mengingkari nama Ar-Rahman. Kedua, mengingkari pula dengan kalimat berarti Tuhannya dua. Kadang-kadang memanggil ya Allah, kadang-kadang memanggil ya Rahman. Maka dijawab oleh Allah, silahkan memanggil dengan nama Allah atau memanggil dengan nama Ar-Rahman, maka silakan panggil dengan nama-nama apapun dari nama-nama Allah. Falahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti sini babnya membahas bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebab nuzulnya hadil ayah ma'lumun madkur. Sebab turun ayat ini sudah dikenal, sudah diketahui dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya, bahwasanya kaum musyrikin Quraisy jahadu ismar rahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Inadan. Inadan artinya betul-betul menentang. Juhud. Juhudan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Panggillah dengan nama Allah atau serulah dengan nama Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama yang manapun kalian seru Allah, kalian panggil Allah, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Berarti Ar-Rahman adalah ismuhu, ismullah, nama dari nama-nama Allah. Wasifatuhu, dan juga sifat dari sifat-sifat Allah. Nama dari nama-nama Allah mesti mengandung sifat. Seperti nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, maha penyayang, maha pengasih. Dalla hadzal ism ala anna ar-rahmah sifatuhu subhanah. Maka nama Rahman atau nama Rahim adalah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Wahia min sifatil kamal, dan sifat kasih sayang itu adalah sifat kesempurnaan, sifat yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Ar-Rahman dalam berbagai macam ayatnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah sebut dirinya dengan kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman tanpa disebut dengan kalimat Allah, disebut langsung dengan nama Ar-Rahman. Demikian pula dalam ayat lain Allah sebutkan tentang Rahman sebagai nama dari nama-nama Allah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, kemudian diiringi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia dijadikan nama itu mengiringi nama Allah, berarti maknanya adalah sebagai badal tapi atfu bayan, menerangkan tentang Allah yaitu Ar-Rahman, Allah yaitu Ar-Rahim. Tetapi kalau langsung sendirian Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an, berarti sedang mensifati atau sedang menyebut sebagai nama? Menyebut sebagai nama. Ar-Rahmanlah yang mengajarkan Qur'an. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Demikian pula ketika menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa dalam surat Thaha. Ar-Rahman, Ar-Rahman maha tinggi di atas arsy-Nya. Siapa yang dimaksud? Juga Allah. Berarti dia sebagai nama. Sebagai nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah dan gunung-gunung terbelah gunung-gunung runtuh dan bumi hampir terbelah, ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Ketika mereka menyatakan Ar-Rahman, apakah mereka menyebutnya dengan Ar-Rahman? Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin mereka menyatakan Tuhan Bapa atau menyebutkan dengan Tuhan Allah. Tetapi yang dimaksud oleh mereka adalah Ar-Rahman. Maka Allah sebutkan dengan langsung namanya Ar-Rahman. Mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Maka sungguh kalimat besar. Maka dalam sekian banyak ayat Allah menyebutkan dirinya Ar-Rahman. Tentunya itu adalah nama. Dari nama-nama Allah SWT yang mulia. فَإِذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ جَحَدُوا إِسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى. Kalau musyrikin mengingkari satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa minal asma'i allati dallat ala kamalihi subhanahu wa bihamdihi, padahal nama itu adalah nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kesucian dan kesempurnaan pujiannya. Fajahudu makna hadzal ism, maka mereka mengingkari makna nama tersebut. Bukan mengingkari namanya saja, mengingkari namanya dan mengingkari maknanya, berarti sifatnya. Ya, ini nama Ar-Rahman mereka ingkari dan sifat rahmah juga mereka ingkari. Wa nahwahu minal asma'i yakunu kadzalik, berarti mengingkari nama-nama Allah yang lain pun sama hukumnya seperti apa yang dilakukan musyrikin. Dan Allah katakan wa hum yakfuruna birrahman. فَإِنَّ جَهْمْ إِبْنُ صَفْوَانَ وَمَنْ تَبِعَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِاللَّهِ تَعَالَى. Adapun Jahm Ibn Safwan Abdal menyatakan bahwasanya nama-nama tersebut tidak mengandung sifat yang berdiri sendiri atau yang berdiri pada Allah SWT, yang tegak pada Allah, tidak menunjukkan sifat. Allah memiliki nama Rahman, tapi bukan berarti punya sifat kasih sayang. Allah memiliki nama Al-Qadir, tapi bukan bermaksud bahwa Allah memiliki sifat kudrah. Begitu. Ini kegilaan Jahm bin Safwan. Ala inna jahman kafaru billah. Dalam sebuah syair disebutkan bahwa ketahuilah bahwa Jahm adalah orang yang dalam keadaan gila, dalam keadaan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan kufur? Id yusammi ilahahu, karena mereka menamakan Tuhannya dengan alimun bila ilmin, qadirun bila qudrah. Alim tanpa ilmu, qadir tanpa qudrah, Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa rahmah. Ini kebodohan dan kesesatan Jahm bin Safwan. وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ طَوَائِفْ. Aliran Jahm bin Safwan ini kemudian berkembang menjadi aliran Jahmiyah. Dan aliran Jahmiyah mempengaruhi sekian aliran lain. Seperti Mu'tazilah. Yang juga muaranya kepada Jahmiyah. وَالْعَشَائِرَهُ. Yang Asyairah muaranya kepada Mu'tazilah dan kemudian kepada Jahmiyah. Jadi kalau diurutkan rantainya, sabiqinal awalinnya, generasi pertamanya dari penolak-penolak sifat adalah Jahm bin Safwan. Kemudian generasi tabi'innya adalah Mu'tazilah. Kemudian tabi'it tabi'innya adalah Asy'ariyah. Ini khonifidina azakumullah yang terjadi pada mereka yang menolak sifat. Ada yang seluruhnya seperti Jahm bin Safwan. Ada yang dengan berbagai macam takwil-takwil seperti Mu'tazilah. Dan ada yang memilah-milahnya seperti Asy'ariyah. Yang ini diterima 13 atau 20 sifat, yang lain ditolak. Falihadza kafarahum katsirun min ahli sunnah. Oleh karena itu para ulama, kebanyakan mereka dari kalangan ahli sunnah mengkafirkan Jahm bin Safwan. Ala inna Jahm kafar. Sesungguhnya Jahm itu adalah seorang yang kafir. Bagaimana dikatakan kafir? Dia menamakan Allah tidak memiliki sifat. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa laqad taqallada kufruhum 50 fi 'ashrin min al-'ulama'i fil buldan, walla lika'il imam hakahu 'indahum, bal hakahu qablahu at-Tabrani." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ketahuilah telah mengikuti pengkafiran Jahm bin Safwan dari para ulama ashrun fi khamsun fi ashr, 50 dikali 10 berapa orang? 6. Sekian banyak, sekian ratus orang, 500 orang ulama di seluruh negeri-negeri yang mengkafirkan Jahm bin Safwan. Wallalika'il imam, demikian pula imam Al-Lalika'i, hakahu indahum, beliau mengkisahkan, menukilkan ucapan-ucapan para ulama tentang kafirnya Jahm bin Safwan dan aliran Jahmiyah. Bal hakahu qablahu Tabrani, bahkan dihikayatkan pula tentang pengkafirannya sebelum Al-Lalika'i adalah At-Tabrani. Fa inna haula'il Jahmiyah wa man wafaqahum 'ala at-ta'til jahadu ma wasafa Allah bihi nafsah. Karena memang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti aliran Jahmiyah yang mengikuti penolakan terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, wa wasafahu bihi rasuluhu min sifati kamalihi wa nu'uti jalalih, yang mengingkari sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sifat-sifat kemuliaan Allah, sifat-sifat ketinggian Allah, maka mereka dalam keadaan berjalan di jalan Jahmiyah dan dihukumi oleh para ulama dengan kafir. Wa banau hadha at-ta'til 'ala aslin batilin asaluhu min 'indi anfusihim. Dan mereka ketika menolak sifat-sifat Allah, mereka memiliki kaidah-kaidah. Mereka asalu dengan ta'sil batil. Mereka membuat prinsip-prinsip dasar yang batil, yang mereka karang sendiri, mereka bikin sendiri. Di antaranya, faqalu, mereka berkata, hadhihi sifat, hiya sifatul ajzam. Sifat-sifat itu berkaitan dengan jisim, katanya. Berkaitan dengan jisim. Jisim itu badan, anggota badan. Fayalzamu min itsbatiha an yakuna Allah jisman. Kalau kita tetapkan sifat-sifat tersebut, konsekuensinya kita akan menetapkan adanya jisim bagi Allah. Padahal menurut kaidah, kaidah apa ini? Kaidahnya mereka. Mereka bikin kaidah. Menurut kaidah filsafat, kaidah kalamiah, bahwa yang namanya benda itu ada jirim, ada jisim. Kalau manusia, kalau batu-batu itu adalah jisim. Tanpa jirim. Jirim itu benda abstrak. Kalau jin dan malaikat itu adalah jirim tanpa jisim. Sedangkan manusia ada jisim, ada jirim. Jisim itu badannya ini, jirim itu adalah rohnya. Maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sedangkan Allah bukan makhluk, tidak bisa dikatakan punya jisim, katanya. Mulai, ini kaidah mereka, bikin kaidah filsafat. Seperti itu. Masa Allah dikatakan jisim? Yang bilang jisim siapa? Kita hanya bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman berada di atas arsnya. Kita hanya berkata sebagaimana Allah katakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Selesai. Lo berarti kan jisim? Yang bilang berarti jisim kan kamu. Saya akan hanya menyatakan apa yang Allah katakan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya? Kenapa? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Mau apa? Allah yang bilang dan kami mengacakan seperti apa kata Allah. Selesai. Tetapi mereka karena punya kaidah batil tadi, kaidah filsafat, kaidah kalamiah bahwa jirim dan jisim, namanya makhluk ini semuanya ada jirim, ada jisim. Ada yang jirim tanpa jisim, ada jisim tanpa jirim. Dan kemudian membahas, kalau begitu Allah tidak mungkin punya jisim. Nanti seperti makhluk, kata mereka. As-saluh, mereka bikin taksil. Bikin prinsip-prinsip yang ternyata prinsip itu tidak didasari dengan dasar Quran ataupun sunnah. Kata mereka, fayalzam min itsbatiha, kalau kita menetapkan sifat-sifat tadi, akhirnya akan menetapkan bagi Allah jisim. Hada Mansya'u dalalin dalali uqulihim. Ini adalah sumber kesesatan akal-akal mereka. Jadi sumber kesesatnya adalah kaidah tadi. Kalau kita tetapkan Allah memiliki tangan, nanti akhirnya kita akan katakan Allah punya jisim. Kalau Allah punya jisim, sama dengan makhluk dan seterusnya. Padahal, walaupun ahlu sunnah menyatakan Allah memiliki tangan, sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran, tetapi ahlu sunnah tetap berkeyakinan. Laisa kamitslihi syai. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Ini keyakinan ahlu sunnah. Dan tangan Allah tidak bisa diterangkan kayak apa, seperti apa. Tidak bisa. Semua para ulama secara sepakat dari kalangan ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan Allah SWT menanamkan pohon di surga Firdaus dengan tangannya sendiri. Dan Allah SWT menyatakan bahwa mereka yang berbaiat kepada Rasulullah, bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Dan Allah SWT tidak pernah menerangkan kayak apa, seperti apa tangannya. Maka ahlu sunnah seluruhnya secara sepakat menyatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan kita tidak tahu seperti apa dan kayak apa. Dan pertanyaan kayak apa dan seperti apa adalah pertanyaan ghulu. Pernyataan atau pertanyaan yang berlebih-lebihan. Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Karena tidak turun lagi wahyu sekarang ini. Sedangkan manusia tidak mungkin akan ada yang bisa menjawab. Demikian pula seluruh makhluk tidak ada yang berhak menjawab. Maka hal yang gaib, kalau dikhabarkan kita tahu dari Allah. Kalau Allah tidak khabarkan, maka kita katakan tidak tahu. Selesai. Kemudian dikatakan selanjutnya, lam yamhamu min sifatillahi illa ma fahimuhu min khasa'is sifatil makhluqin. Sesungguhnya mereka, kaum Jahmiyah dan yang bersamanya, lam yafhamu min sifatillah, mereka tidak memahami sifat-sifat Allah, kecuali apa yang mereka pahami dari makhluk-makhluk dan khosaisnya. Khosais adalah sesuatu yang khas, yang khusus bagi makhluk. Itu yang mereka kenal. Yang mereka kenal, jisim ini, jirim dan sebagainya. Dari mana itu? Dari pelajaran mereka tentang makhluk. Bahwasanya namanya benda itu memiliki massa dan menempati ruang. Tentang apa itu? Makhluk. Semuanya tentang makhluk. Kaidah-kaidah tadi semuanya tentang makhluk. Bagaimana kaidah-kaidah tentang makhluk kok diterapkan kepada Allah? Bagaimana mungkin kaidah-kaidah yang mereka ambil dari percobaan-percobaan ilmiah di kampus-kampusnya, yang percobaan itu tentang makhluk dan makhluk dan makhluk, tiba-tiba hasilnya diterapkan pada Allah. Kalau Allah ada di atas arasnya, berarti menempati ruang. Kalau menempati ruang, berarti seperti benda. Kalau seperti benda, seperti materi, berarti ada tasyabuh. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin menyerupai makhluk, tidak mungkin menyerupai materi. Kok jadi mengukur Allah dengan teori makhluk, dengan kaidah-kaidah makhluk. Lam yafhamu illa khasa'isil makhlukin. Mereka tidak paham kecuali apa yang merupakan kekhususan makhluk-makhluk. Fatashabbahu Allah fi ibtida'i ara'ihimul fasidah bi khalqih. Berarti mereka sudah menyerupakan Allah pertama kali sebelum mereka menuduh orang-orang lain menyerupai atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti mereka lebih dulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah keanehan mereka. Mereka menolak sifat. Jahadu as-sifat. Apa alasannya mereka menolak sifat? Supaya jangan sama dengan makhluk. Berarti yang dihindari apa oleh mereka? Tashbih. Supaya jangan serupa dengan makhluk, maka Allah tidak boleh ada sifat. Kalau Allah memiliki sifat, nanti sama dengan makhluk memiliki sifat. Maka semua sifat harus ditolak. Supaya kita katakan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak buta, tapi Allah juga tidak melihat. Kalau melihat nanti sama dengan makhluk, kalau buta tidak mungkin. Jadi bagaimana? Allah tidak buta, tidak melihat. Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak ada, dan tidak ada. mulai stres, mulai gila. Tidak ada dan tidak-tidak ada. Ini ikhwan fillah azakumullah, karena mereka menghindari tasbih katanya, supaya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kita katakan kalian adalah orang yang pertama kali terjerumus di dalam tasbih. Bagaimana? Ketika kalian berkata bahwasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, nanti seperti makhluk. Ini tasbihnya mereka. Tidak, kita katakan bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki nama-nama yang maknanya tidak sama dengan nama-nama yang ada pada makhluk. Allah memiliki sifat-sifat kemuliaan yang tidak mungkin ada pada makhluk manapun. Tetapi mereka sudah menyimpulkan dulu, kalau ada sifat berarti sama dengan makhluk. Berarti kamu yang menyamakan Allah dengan makhluk pertama kali, sehingga berupaya untuk menghindarinya dengan menolak sifat. Kemudian dikatakan selanjutnya bahwa mereka syabbahu bin naqisati wal jamadati wal ma'dumat. Mereka attaluhu an sifati kamalih. Mereka menorak dengan ara'ihil fasidah, dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak, ra'yu-ra'yu mereka, dengan ilmu kalam mereka. Mereka tolak sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa syabbahuhu bin naqisat, dan disamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang memiliki segala kekurangan. Wal jamadat, dengan benda-benda yang jamadat, benda-benda mati. Wal ma'dumat, dan disamakan dengan yang tidak ada. Kalau mereka mengatakan Allah tidak ada dan tidak-tidak ada, berarti disamakan dengan yang tidak ada. Fasyabbahu awalan, berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk pertama kali. Bahwa kalau Allah memiliki sifat ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, kita katakan betul Allah memiliki sifat itu, niscaya kita menyamakan dengan Allah. Berarti pikiran kamu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti syabbahuhu awalan wa attaluhu thanian. Berarti langkah mereka dua, dan kedua-duanya kesesatan. Langkah pertama pikiran mereka adalah, kalau menetapkan sifat, berarti tasbih. Itu kesalahan pertama. Berarti mereka menganggap, kalau menerima sifat-sifat Allah, berarti menyerupakan dengan makhluk. Ini kesesatan pertama. Menerapkan sifat atau menetapkan sifat, meyakini sifat-sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kesesatan pertama. Apa kesesatan kedua? Kata mereka, kalau begitu, kita harus hindari keserupaan tadi dengan jahadu, dengan menolak sifat. Sifat itu harus ditolak berarti. Berarti penolakan, ini yang kedua. Ta'til. Berarti kesesatannya rangkap. Double track. Satu jalan adalah jalan kesesatan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jalan kedua adalah dia menolak sifat-sifat tadi. Khonifidina azakumullah. Kalau yang demikian, berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki dua kesesatan dan dua kebodohan. Abu Dhalalatain dan Abu Jahlain. Bapak dua kebodohan dan bapak dua kesesatan. Qala fataraku ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Akhirnya mereka meninggalkan apa yang ditunjukkan dalam kitab dan sunnah. Dari sifat-sifat Allah atau dari penetapan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya di dalamnya. Atau apa yang disifatkan dan diterangkan sifatnya oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis-hadis yang sahih. Alama yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Dan ketinggian Allah dan keagungannya. Berarti mereka meninggalkan itu semua. Setelah memiliki prinsip yang pertama. Bahwa penetapan sifat adalah penyerupaan dengan makhluk. Akhirnya mereka menolak semua yang Allah kenalkan. Allah mengenalkan dirinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka menolak. Tidak, Allah bukan di atas arsy-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak, Allah tidak punya tangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dia menyatakan tidak mungkin, Allah tidak punya tangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala Allah, Allah berfirman, atau wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa, mereka mengatakan lagi tidak, Allah tidak berbicara dan Allah tidak mungkin ngomong, enggak mungkin kata mereka. Masa ngomong gitu kayak kita gitu, enggak mungkin katanya. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamahu rabbuh, Rabbnya mengajak bicara dia. Sangat jelas sekali, apalagi dengan lafaz qala. Qala wa qala, qala Allah. Setiap ulama dimanapun mereka berada di sepanjang masa, sepanjang zaman, selalu berdiri di mimbar dan menerangkan Allah berfirman, Allah berkata. Apakah berfirman dengan berkata berbeda? Sama. Allah memiliki sifat kalam. Tiba-tiba para mu'attilin ini, para jahmiin ini menolak. Tidak mungkin Allah berbicara. Ditolak seluruhnya. Ayat ditolak, hadis ditolak. Dengan alasan yang bodoh, kalau kita mengatakan Allah berbicara, berarti sama dengan makhluk. Itu alasan bodoh. Karena sudah dibantah berkali-kali. Tidak mesti menetapkan kalimat yang sama berarti sama. Tidak mesti. Mau saya katakan kamu seperti monyet. Mulut, kamu punya mulut, monyet punya mulut. Kamu punya mata, monyet punya mata. Apalagi? Sama kamu dengan monyet. Marah kamu, kenapa marah? Ya jelas beda. Tidak sama kamu dengan monyet. Walaupun ada istilah-istilah yang sama. Maka kita katakan tentang Allah, sama sekali kita tidak pernah menyamakannya dengan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Kalaupun dikatakan Allah memiliki tangan, tangannya sesuai dengan kemuliaannya. Tidak mungkin seperti makhluk manapun. Tidak mungkin seperti apapun. Ya seperti apa? Tidak tahu. Allah tidak merincikannya. Allah hanya mengglobalkannya. Dengan ringkas Allah katakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dengan ringkas Allah katakan tangan Allah di atas tangan makhluk. Maka kita pun menyatakan seperti apa adanya. Dengan meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Maka tangannya pun tidak sama dengan makhluk. Ikhwan fillah a'azakumullah. Fa innal kalam fi sifati far'un anil kalami fi dzat. Sesungguhnya berbicara tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau menolak sifat berarti menolak pula zatnya. Ini kaidah sudah jelas dipahami oleh semua manusia yang normal dan didukung dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah berarti kita berbicara tentang zat Allah, bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, semua yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kita berbicara tentang apa berarti? Tentang zat Allah. Kalau ditolak sifat-sifat-Nya, berarti ditolak pula zat-Nya. Ada satu benda yang tidak bisa diterangkan besar atau kecil. Enggak bisa diterangkan putih atau merah atau kuning. Enggak bisa diterangkan sifatnya sama sekali. Enggak ada sifat apapun. Kira-kira benda itu ada apa enggak ada? Ya enggak ada. Enggak ada. Karena sifatnya apapun dari segala sisinya enggak ada sifatnya. Ya berarti enggak ada bendanya. Ya kalau ada zat, mesti akan ada di sana bersamanya sifat. Menggambarkan tentang zat tadi. Maka zat Allah, Allah hanya kenalkan nama-namanya dalam Quran dan sifat-sifatnya. Dan rinciannya, detailnya Allah tidak sebutkan. Dan kita tidak mengetahuinya. Maka apa yang kita tahu adalah apa yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran. Dan apa yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka itulah yang kita terima dan kita imani. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengannya, karena semua itu dari sisi Rabb kami, maka kami kenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Quran, yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian yang akan datang, bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.